jaring anna ngemumun mule buwate dan rung si mata pusing ngajung-jung tur ngugu-ngugu anak biji tahu Sulitna sora sulit kacapi maning ngajentring halea sora tembangna. Waas si anjuranana si anu